Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarrul umuri muddatsatuha wa inna kulla muddatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini di bulan yang mulia ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengannya adanya rukun dari rukun Islam di bulan ini, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah ta'ala atas keutamaan dan rahmatnya kita diberi umur dan kesempatan bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya zat yang maha pemurah lagi maha penyayang, sehingga puasa yang Allah syariatkan kepada kaumnya dan umat yang terakhir ini merupakan rahmah dan kasih sayangnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah." Apabila datang bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu jannah. Dalam riwayat Imam Muslim, futihat abwaabur rahmah. Dibukalah pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala. Dari sini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan datangnya membawa kerahmatan bagi umat ini, membawa kasih sayang termasuk bagi mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala. Adanya sakit yang dokter mengvonis kalau sakit dengan menjalankan puasa Ramadan akan semakin bertambah sakit atau memberatkan bagi dia, maka syariat yang mulia ini, syariat yang penuh dengan rahmat ini, Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra." Barang siapa yang dia bertemu dengan bulan Ramadan, namun dia dalam keadaan sakit, sakit yang memberatkan yang menjadikan kondisi tidak mampu dan tidak memungkinkan menurut ahli kesehatan untuk berpuasa, maka demikian pula orang yang dalam keadaan safar. Perjalanan yang memberatkan bagi dia berpuasa. Maka Allah katakan, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Maka dia menghitung jumlah hari tidak berpuasa, dan dia berpuasa di bulan selain Ramadhan. Dalam surat Al-Baqarah 185. Sehingga dari sini, kalau kita merenungi dan berfikir dengan syariat Allah yang agung ini, maka sungguh ajaran Islam turun dari sisi Allah yang membawa dan memberikan rahmat bagi umatnya. Sehingga dimudahkan bagi Allah Ta'ala untuk dia menjalankan saum, kewajiban dari rukun-rukun Islam di selain bulan Ramadan. Maka barakallahu fikum, ini bagi mereka yang mau merenungi syariat yang agung. Dan tidak ada dalam riwayat atau kisah atau sesuatu yang kita lihat atau kita dengar, ada orang puasa lalu menjadi sebab kematiannya. Puasa tidak menyiksa dan bukan siksaan bagi seorang mukmin. Karena syariat ini sangat mudah. Dan demikian pula Allah Ta'ala menginginkan kemudahan. Yuridullah bikumul usra wala yuridu bikumul usra walitukmil iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Sehingga Allah katakan pada surat Al-Baqarah ayat kelanjutan dari 185, Allah Ta'ala itu menginginkan kemudahan. Allah Ta'ala menghendaki dengan syariat-syariatnya itu kemudahan. Dan semua ajaran Islam sesungguhnya agama yang penuh dengan kemudahan bagi kaum yang berpikir. Dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kesulitan. Allah bukan ingin mempersulit manusia. Bahkan jalan-jalan pintu-pintu surga penuh dengan kemudahan. Termasuk bagi mereka yang dalam keadaan sakit, dia bisa mendapatkan keutamaan dan pahala bulan Ramadan. Karena sakit bagi seorang mukmin adalah sebagai tanda dan sebagai keinginan Allah Ta'ala agar hamba semakin baik. Dalam hadis Bukhari, "Idza aradallah bi'abdi khairan yusibhu." Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada hambanya suatu kebaikan, agar hamba itu menjadi hamba yang baik di sisinya, hamba yang muslim tadi semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Ta'ala, yusibahu, maka ditimpakan musibah. Sehingga bagi seorang mukmin, musibah atau kondisi sakit yang dia rasakan hakikatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebab yang dengannya hamba akan semakin baik. Maka jangan sampai berkecil hati. Saya sakit dan belum diberi kesembuhan. Sudah berobat kesana kemari, belum juga kunjung datang kesembuhan. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Berprasangka baik. Pasti di balik itu ada kebaikan-kebaikan. Karena tidak ada suatu yang Allah berikan kecuali akan berakibat baik bagi hamba-Nya. Karena semua perbuatan Allah adalah baik. Makanya dihadapi dengan sabar. Wa ma asabaka min musibatin. Apa saja yang menimpa dari musibah, fabima kasabat aidikum. Itu ada sebabnya. Ada akibat dan ada perbuatan dan ada akibatnya. Itulah karena sebuah bima kasabat aidikum, karena sebab perbuatan tangan kalian sendiri. Sehingga tidak boleh berprasangka jelek kepada Allah Ta'ala, tetapi hendaklah dia bertobat dan beristighfar. Dan berharap di balik musibahnya, ujiannya sebagai kebaikan. Saat dia berbaring, saat dia merenung, saat dia sadar saya makhluk yang lemah, maka disitulah kesempatan dia untuk kembali kepada Allah. Bertobat dan beristighfar, kembali ke jalan yang lurus, saya akan perbaiki mulai besok ketika saya sembuh. Saya akan bersemangat menjalankan ibadah-ibadah. Setelah kemarin, saya meremehkan dan tidak memperhatikan. Karena al-marad baridul maut. Karena kata para ulama yang namanya sakit pos, yang menghantarkan kepada mati. Artinya disadarkan dengan sakit. Karena dengan sakit kadang kita jadi sadar kematian. Karena itu posnya. Sehingga kalau sudah berobat ke sana kemari dan dokter sudah memberi isyarat-isyarat, ini kita sudah tidak mampu. Ini yang menyembuhkan dan mengembalikan keadaannya hanya Allah. Karena memang dokter tidak bisa memberi kesembuhan. Dia hanya mampu berupaya dan berusaha. Sehingga marilah dengan adanya satu musibah di bulan Ramadan, tetaplah kita mendapatkan pahala. Pahala kesabaran menghadapi musibah. Kondisi yang tidak menyenangkan. Sebagaimana orang yang berpuasa juga bersabar. Karena as-saum adalah ibadatus sabr. Yang namanya puasa juga ibadah kesabaran. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ibadah saum mengumpulkan tiga jenis macam kesabaran. Karena sabar itu sendiri ada tiga macam. As-sabru ala ta'atillah. Bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. As-sabru an maharimillah. Bersabar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. As-sabru alal adha al-mu'min. Bersabar menghadapi takdir-takdir yang tidak menyenangkan. Barakallahu fikum. Sehingga ibadah saum dikatakan oleh para ulama ibadatus sabr. As-saumu nisfus sabr, kata mereka dalam sebuah riwayat yang dilemahkan tapi oleh para ulama. Puasa itu separuh dari kesabaran itu sendiri. Sehingga bersabar menahan makan dan minum walaupun perut lapar, tenggorokan terasa haus, ya harus sabar menahannya dari rasa tersebut yang tidak mengenakkan. Untuk bersabar tetap istiqomah sampai selesai ibadah dia tegakkan. Untuk dia bersabar meninggalkan hal-hal yang membatalkan saumnya. Bersabar menghadapi segala tidak mengenakan dalam menjalankan ibadahnya. Itu ibadahnya orang yang saum. Maka bagi mereka yang sedang diuji dengan sakit, maka demikian pula. Hadapilah semua dengan penuh kesabaran, karena kesabaran itu pahalanya sangat besar. Bahkan semua perkara itu sesungguhnya diiringi dengan sabar. Ketika ingin menang, kuncinya sabar. Ketika ingin berhasil menegakkan sebuah ibadah, harus dengan diiringi kesabar. Wa ana nasra ma'as sabr. Kemenangan didapat disertai dengan adanya kesabaran. Demikian pula ya ibadallah, apa yang sesungguhnya dirasakan bagi mereka yang tahun ini tidak bisa menjalankan saum Ramadan, tidak mampu menjalankan sholat tarawih karena sakit. Ini adalah rahmat dari rahmat Allah. Sehingga jangan sampai kita di bulan Ramadan, barakallahu fikum, karena diuji dengan ujian yang sedikit ini, malah justru kita tidak mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum, sehingga bagi mereka yang sehat, jangan sampai pula dia meremehkan ibadah yang agung ini. Kalau dia tidak dalam keadaan sakit, tidak ada uzur untuk dia berpuasa, maka jagalah ibadah yang agung ini. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan adanya orang yang disiksa di neraka. Di dalam hadis Imam Nasa'i dalam Al-Kubra'nya, Ibnu Hibban dalam Zawaidnya, Wal Hakim dan wasanadduhu sahih dari Jabir radhiyallahu anhu. Juga dari Abi Umamah Al-Bahili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan oleh Allah Ta'ala orang yang mereka itu disiksa oleh Allah Ta'ala, fa'idha ana biqaumin mu'alliqin bi'araqibih, maka tiba-tiba saya melewati suatu kaum yang mu'alliqin, tergantung posisinya, bagian kaki di atas, bagian kepala di bawah, ya, musyafaqatan asdaquhum, robek-robek sisi mulut kanan dan kirinya, tasilu asdaquhum dama, dan kemudian mengalirkan darah. Qala kultu man haula, maka Rasulullah SAW bertanya, siapa mereka-mereka itu yang disiksa seperti itu? Alladzina yusirun qabla tahillati shaumihim, mereka-mereka adalah orang yang berbuka atau makan minum sebelum dihalalkan untuk mereka makan dan minum saat berpuasanya mereka. Demikian ancaman yang berat. Bagi kaum yang mereka tidak sakit, tidak safar, tidak ada udur, bukan karena haid, bukan karena nifas, bukan karena sudah pikun atau yang sehu wa sehoh, sehingga meremehkan ibadah yang mulia di bulan Ramadhan. Maka kami ingatkan, semoga Allah jadikan pintu-pintu rahmah di tahun ini, pintu-pintu jannah yang Allah buka di saat kita bertemu bulan Ramadhan, kita akan menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan ampunan dan rahmatnya, sehingga keluar dari bulan Ramadhan betul-betul mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan membuahkan amal soleh, dan Allah jadikan amal kita sebagai amalan yang diterima di sisinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.